Sekarang kita atau sudah? Sekarang. Baik, bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Ahmad al-Hamlani rahimahullah ta'ala. Yang keempat, infa'ala, yaitu kita masih dalam bab uraian makna wazan. Kita sekarang masih dalam bab menguraikan makna apa? Wazan. Yang telah kita ambil sebelumnya. Yaitu sekarang wazan infa'ala. Ya pilih makna wahid, masya Allah. Dia hanya datang dalam satu makna saja. Kalau antum dapat kata berwazan infa'ala, maka dia datang dalam satu makna. Apa itu? Wahual mutawa'ah. Yaitu maknanya mutawa'ah. Apa mutawa'ah? Dulu yang saya datangkan langsung dalam terjemahannya. Menunjukkan hasil dari pekerjaan. Diterjemahkan biasanya dengan awalan. Walihada la yakunu illa lazima. Oleh karena dia menunjukkan mutawa'ah, hasil dari pekerjaan, maka dia tidak akan ada kecuali pasti lazim. Ini termasuk wazan yang bisa kita datangkan untuk membuat fi'il muta'addi menjadi lazim. Ini diantaranya. Misalnya doroba, lazim atau muta'addi? Doroba, lazim atau muta'addi? Lazim. Kalau antum ingin menjadikan dia lazim, wazankan dengan infa'ala. In doroba. Langsung maknanya terpukul. Asalnya tadi doroba Muhammadun Zaidan. Tapi kalau dibilang in doroba Zaidun, Zaid terpukul. Fa'il saja. Tidak butuh pada apa? Maf'ulun bi. Paham ini? Masya Allah. Ini fungsi wazan. Walaikunu illa fil af'alil ilajiyah. Masya Allah. Iya. Dan ini tidak akan terjadi, tidak akan ada wazan infa'ala kecuali pada fi'il ilajiyah. Apa artinya fi'il ilajiyah? Perhatikan, catatin di bawah, walaupun belum akhirkan sedikit, seharusnya dikasih di sini. Al-ilajiyat nisbatun ilal ilaj. Al-ilajiyat disadarkan kepada kata ilaj. Apa arti ilaj? Wahual amalul ladhi yakunu fihi harukatun hissiyah. Al-ilajiyat itu berasal dari kata ilaj. Apa itu ilaj? Diterangkan lagi. Dia adalah perbuatan yang ada padanya harokat gerakan yang bisa dilihat. Gerakan yang bisa dilihat. Paham gak ini? Berarti dia harus ada fil-fil apa? Fil-fil anggota badan, jawari. Makanya saya contohkan tadi, indoroba. Paham gak ini? Yang bisa dilihat, inkoto'ah. Yang bisa dilihat, kalau dia terkait dengan perbuatan yang dalam, bukan yang bisa dilihat, tidak bisa diwazankan dengan wazan ini. Paham gak ini? Misalnya apa? Misalnya apa? Hazina. Bisa gak kita katakan in hazana? Bisa gak? Tidak bisa. Karena dia terkait dengan dalam. Tidak bisa dilihat. Orang bersedih. Iya kan? Karena bisa saja dia bersedih, tapi dia tampakkan apa? Kebahagiaan. Jelas ini? Atau dia bahagia, tapi pura-pura sedih. Paham kan? Misalnya, kata fariha. Bisa enggak? In faroha. Bisa enggak? Tidak bisa. Karena dia bukan masalah perbuatan hisiyah yang bisa dilihat. Jelas maknanya ini? Jadi ini yang membuat wazan ini lebih sempit lagi. Maknanya cuma satu, itu pun harus kata-kata yang menunjukkan amalan perbuatan yang bisa dilihat. Paham ya? Yang bisa dilihat. Jelas ini? Jelas ini? Waya'ati limuto' selesai? Selesai itu? Waya'ati limuto'ati sulati kasiro. Datang kebanyakannya untuk membuat muto'ah sulati. Fil sulati. Contoh, koto' tuhu fang koto'ah. Saya potong dia, maka dia pun terpotong. Kasar tuhu pangkasaro. Saya pecahkan dia, maka dia pun apa? Terpecahkan. Maksudnya fi'il yang dia setelah yang sebelumnya adalah fi'il-fi'il sulati. Wali mutawa'ati goiri kolila. Kadang dia untuk mutawa'ah selain sulati, tapi itu sedikit. Seperti apa? Ka'aklak tuhu pangtolako. Saya melepaskannya, maka dia pun terlepas. Paham gak ini? Dari kata antolak, atlak Adaltuhu fa'ala. Adaltuhu. Ia bitad'ib. Dengan dibaca tad'ib. Adaltuhu. Fan'adala. Saya meluruskannya. Maka dia pun apa? Terluruskan. Walikaunihi muqtason bil'ilajiyat. La yuqal. Karena dia itu khusus untuk perkara-perkara ilajiyat yang sudah kita terangkan tadi. Maka tidak boleh dikatakan. Alamtuhu fan'alama. Saya mengajarkannya, maka dia pun apa? Terajarkan. Karena kata terajarkan itu gimana? Tidak bisa dilihat. Orang punya ilmu atau tidak, kita tidak bisa dilihat. Kita ini punya ilmu banyak atau sedikit, tidak bisa dilihat. Karena ilmu itu istimal, tercakup dalam diri seorang. Bukan sesuatu yang nampak. Paham gak ini? Bukan sesuatu yang nampak. Kita tahu karena ada korina saja. Oh, dia punya ilmu. Kenapa? Oh, dia ceramah, dia jelaskan. Paham gak ini? Adapun kalau tidak, kita tidak lihat. Kita tidak lihat. Walau tidak boleh pula. Faham tuh pan fahama. Saya memahamkannya, maka dia pun apa? Terpahamkan. Ini tidak bisa. Orang paham atau tidak, susah. Hah? Kita lihat kalau kita tanya. Mubar, paham mubar? Hah? Paham? Nah, saya tidak tahu kalau dia paham, kalau dia tidak bilang. Anda paham gak ini? Sementara tadi kata-kata ilajiah harus apa? Harus apa? Yang bisa dia, yang bisa dilihat. Kita katakan, akala mubar, pan akala. Mubar telah makan, maka dia pun apa? Termakan. Paham mubar? Kalau itu dilihat, karena dia dia makan. Paham ini Ahmad? Alhamdulillah. Selesai, selesai. Wal mutawa'ah, dan mutawa'ah artinya, hiya qabulu ta'thiril ghair. Mutawa'ah pada dasar artinya, dia adalah kobul, menerima, ta'athir, pengaruh al-goir dari yang lain. Iya kan? Saya pecahkan, dia pun apa? Terpecahkan. Kenapa dia terpecahkan? Pengaruh dari perbuatan sebelumnya. Makanya kita, saya dulu terjemahkan bilang hasil dari pekerjaan. Itu kesimpulannya itu. Kenapa Ahmad? Apa? Di mana? Memang kan ini di catatan kaki buku saya. Cetakan saya, Mas. Cetakan antum tidak ada, afan. Paham, Mas? Jadi antum tulis apa itu ilajian. Paham, Mas? Di mana ditulis tadi? Oh, Abdullah ada. Pinjam dia Abdullah nanti. Catat nanti, Ahmad. Iya. Dia bilang tidak ada. Siapa lagi tidak ada? Ahmad saja. Oh iya, yang tidak ada tulis karena itu penting. Supaya kita nanti tatkala mengajar, walaupun pakai buku ini, tetap ada. Ya, tetap ada. Jangan nanti kan Ahmad. Ya, tulis memang. Jangan bilang nanti deh, nanti lupa. Pulang ke Gontang, selesai. Ya. Lanjut. Selesai. Ibtalah. Wazan yang kelima, ibtalah. Ishtaharofi sittati ma'alim. Kalau wazan ibtalah, masyhur dalam 6 makna. Kalau tadi satu saja. Kalau ini terkenal dalam berapa makna? 6. Ahaduha salah satunya al-ibtikhad. Bermakna mengambil, menjadikan. Ya? Seperti kahtatama zaid. Apa artinya? Zaid menjadikan cincin. Mengambil cincin. Ikhtadama. Apa artinya? Dia kata khodim. Mengambil pembantu, pelayan. Ya? Ayittakhodalahu khotaman. Dia menjadikan untuknya cincin wa khodiman dan pelayannya, pembantunya. Wathanihima. Makna yang kedua bisa bermana al-ijtihad wa talab. Bersungguh-sungguh dan mencari. Bersungguh-sungguh dan mencari. Kata sabah. Seperti kata iktasabah dari kata kasbun, rezeki. Berarti kalau iktasabah, bersungguh-sungguh mencari rezeki. Paham gak ini? Waktataba. Kalau iktataba apa artinya? Hah? Dari kata? Kitab. Apa artinya kitab? Kataba, menulis. Kalau iktataba? Bersungguh-sungguh untuk menulis. Ay ijtahada wa talabal kasbi wal kitaba. Itu bersungguh-sungguh dan mencari usaha, rezeki, dan tulisan. Salituhuma yang ketiga, at-tasyaruk. Dia bisa bermakna syarikat. Apa terjemahannya? Sudah lewat dulu. Apa terjemahannya? saling. Seperti kahtasoma Zaidun wa Amrun. Seperti ikhtasoma Zaid wa Amr. Apa artinya? Ikhtalafa. Keduanya saling berselisih. Saling. Paham gak ini? Berselisih. Robiuhma. Yang keempat. Al-Idhar. Menampakkan sesuatu. Menampakkan apa? Sesuatu. Memang nyata dia tampakkan. Seperti ka'tadaro. Apa artinya dari kata udrun? Berarti dia tampakkan udurnya. Ya? Itadoma. Apa artinya? Dia nampakkan keagungannya. Kebesarannya. Paham gak ini? Iya, dia menampakkan. Iya. Ay adharo al-udro wal-adomata. Dia nampakkan udur dan keagungannya. Khomisuha yang kelima. Al-mubalago fil-fil. Bermakna mubalago sungguh-sungguh. Dalam perbuatan. Jadi maknanya sungguh. Ka-ka-tadaro Zaidun. Ka-ka-tadaro wartadda. Apa artinya? Ay-balago fil-kudro. Dia berlebihan dalam kemampuannya. Maksudnya kalau diterjemahkan sangat mampu. Paham gak ini? Iya, sangat mampu. Wartadda. Sangat murtad. Ada paham gak ini? Dalam perbuatannya. Dalam apa? Perbuatannya. Ay fil kudroh. Balago fil kudroh wal riddah. Dia lebih dalam masalah kudroh, kemampuan dan murtadnya. Sadisuha. Makna yang keenam. Mutawa'atu thulatsi katsira. Dia bisa bermakna mutawa'ah tadi yang wazan infa'ala semakna dengannya. Paham ya? Ya, bisa juga bermakna itu. Ka'adal tuhfan adalah sama. Jama'atu fajtama'a. Saya kumpulkan maka dia pun terkumpul. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Iya. Warubbama itu kebanyakannya dia mutawa'ah thulatsi. Maksudnya fi'il sebelumnya fi'il thulatsi. Tulasi. Warubama ata mutawaan lil mudoab wa mahmuzil atulasi. Kadang dia datang untuk mutawaah yang mudoab dan mahmuznya tulasi. Mahmuz tulasi maksudnya fil tulasi yang ditambahkan hamzah yaitu af'ala. Ya, mahmuz tulasi maksudnya apa? Fil tulasi yang ditambahkan apa? Hamzah yaitu wazan. Wazan af'ala. Seperti kaqarrabtuhu faqtaraba. Wa ansabtuhu fantasofa. Paham? Wa qad yaji'u bima'na aslihi. Masya Allah. Kadang datang ifta'ala tapi bermakna apa? Asalnya. Apa maksudnya asalnya? Bermakna tulah? Tulafi. Paham? Kenapa? Li adami wurudihi. Karena tidak ada tulafinya. Memang datang dari sananya memang sudah seperti itu bentuknya. Tidak didengarkan tulafinya. Kartajalal khutbah. Seperti ini. Irtajalal khutbah. Itu tidak ada dibilang. Rojala. Memang datang dari sana dibilang apa? Irtajala. Aduh bang. Tidak ada sulatinya. Karena itu dia bermakna sulati. Dia bermakna apa? Sulati. Washtamala sawuk. Sama ini kata istamala. Tidak ada kata syamula. Kalau ada syamula itu lain maknanya. Ya? Syamila, syamala lain maknanya. Ini memang datang istamala. As-sawuk. Paham ya? Datang seperti itu. Maka maknanya tulasi. Kemudian wazan keenam. If'alla. Masih dalam tambah dua huruf. If'alla. Ya'ti goliban li ma'nan wahid. Masya Allah. Datang juga kebanyakannya dalam satu makna saja. Satu saja maknanya. Apa itu? Wahuwa kuwatul laut awil aib. Yaitu kekuatan dalam warna dan kekuatan dalam cacat. Terjemahannya sangat. Kan kuat. Berarti sangat merah kalau warna misalnya. Kalau pincang, cacat, sangat pincang. Sangat buta. Paham gak ini? Artinya ini wazan. Khusus untuk warna. Dan untuk cacat. Maknanya mubalago. Berarti mubalago dalam warna, mubalago dalam cacat. Paham gak ini? Walayakunu illa lazima. Masya Allah. Dan tidak akan pernah ada kecuali pasti lazim. Dan memang warna lazim. Setiap antum dapat warna, aib pasti lazim. Tidak ada mutaaddi. Antum dapat kata warna dan aib pasti apa? Lazim. Tidak ada yang muta'addi. Jelas ya? Kahamarro sangat merah. Wabiyaddo sangat putih. Iwarro apa artinya? Iwarro. Sangat buta. الزبلة يا وحمشة. Sangat rabun. Hampir buta berarti. Sangat rabun. Iya. Apa bedanya sangat rabun dengan buta? Kalau buta tidak lihat. Kalau rabun masih lihat. Iya kan? Pakai kacamata lihat. Kalau buta mau pakai kacamata 10 tidak lihat. Paham kan? Itu bedanya rabun sama. Itu bedanya i'waro dan i'masya. Ay kawiyat humrotuhu. Kuat merahnya. Wa bayaduhu kuat putihnya, wa awaruhu kuat buta sebelahnya, wa amasyuhu kuat buta kuat rabunnya. Jelas ini. Wazan selanjutnya tafa'ala. Tafa'ala ya'ti li khamsati ma'anin. Kalau tafa'ala datang dalam 5 makna. Tafa'ala datang dalam berapa makna? Datang dalam 5 makna. Apa saja itu? Kita lihat. Awaluha, yang pertamanya mutawa'atu fa'ala mudha'afal ain. Intinya antum hafal saja. Mau mutawa'a apa saja kan dalam kalimat tersusun sudah. Paham ya? Sudah tersusun. Yang jelas maknanya mutawa'a. Dia membuat mutawa'a yang ditadi'if ainnya. Itu wazan fa'ala. Sebelumnya fa'ala kemudian dia datang. Seperti nabbahtuhu fatanabbaha. Kasartuhu fatakassaro. Paham gak ini? Tanihima makna kedua al-ittikhad. Sudah lewat tadi ini. Mana wazan sebelumnya? Dia bisa bermakna apa? Al-ittikhad. Apa artinya, artinya tadi? Mengambil atau menjadi? Menjadikan. Seperti tawassada taubuhu. Tawassada taubahu. Dia menjadikan bajunya sebagai wisada. Apa artinya wisada? Bantal. Ya, ittakhadahu wisadatan. Dia mengambilnya, menjadikannya sebagai bantal. Salisuhuma. Mana yang ketiga? At-takalluf. Berusaha. Berusaha, cuman takalluf ini bukan sekedar berusaha. Dia usahakan memang. Paham gak ini? Dia gak bisa, tapi dia apa? Usaha. Contoh, kata sobbaro, berusaha untuk bersabar. Tahallama, berusaha untuk santun. Takallafa sobar wal hilm. Dia berusaha untuk bersabar dan berusaha untuk santun, sopan, sayang. Ya, Robiuha yang keempat. At-tajannub bermakna menjauhi. Bermakna apa? Menjauhi. Setiap antum terjemahkan tambahkan kata menjauhi. Taharroja, harujuk, harujun kan dosa. Kalau taharroja menjauhi dosa. Tahajjada, hujud tidur. Hujud artinya apa? Tidur. Kalau tahajjada menjauhi tidur, makanya dinamakan sholat tahajud. Kan dia sholat, dia jauhi tidurnya. Paham gak ini? Paham Imron? Paham Imron? Semangat? Paham Imron? Iya. Tanah tajannab al-haraj wal-juhu wal-hujud. Dia jauhi dosa dan dia jauhi hujud. Apa artinya wal-hujud? Ay an-naum, yaitu tidur. Khomisuha, makna yang kelima dan ini makna yang terakhir. At-tadrij bermakna bertahap. Bertahap kadang diterjemahkan sedikit demi sedikit. Contoh tajarratul ma'a. Saya minum air, tapi kalau dia bilang tajarratu, apa dia artinya? Saya minum air sedikit demi sedikit. Tahaffatul ilma, apa artinya? Saya hafal ilmu sedikit demi sedikit. Ay syarab syaribtul ma'a jur'atan ba'da ba'da ukhra. Itu saya minum air seteguk setelah yang lain. Maksudnya seteguk demi seteguk. Paham Ahmad maksudnya? Wa hafidtul ilma mas'alatan ba'da ukhra. Saya hafal ilmu satu masalah setelah yang lain. Maksudnya satu demi satu. Wa rubbama agnat hadisi go anitulati. Kadang juga bentuk ini mencukupkan dari tulasi. Masya Allah. Kadang bentuk ini mencukupkan dari tulasi. Kenapa? Li adami wurudihi. Karena tidak ada datang tulasinya. Seperti takallama. Selalu takallama. Tidak ada dibilang kalama. Kalima. Kaluma. Paham gak ini? Paham? Jadi langsung memang datang apa? Takallama. Paham ini? Tidak ada datang fi'il tulasi. Jelas ini? Iya. Ada pun antum dengar Adapun kalau antum dengar langsung kalam, itu kan bukan kalam, bukan fi'il, tapi itu apa? Masdar, kata mereka. Bahkan ada yang mengatakan itu adalah isim masdar. Amini, itu adalah isim masdar. Paham gak ini? Nah itu dia, Masya Allah. Karena tidak, kata beliau, li adami wurudihi, karena tidak ada datang sulasinya. Katakallama wa tasodda. Itu tasodda, langsung datang begitu. Tasodda. Di mana disebutkan kalimat tasodda di dalam ayat? Ada gak di ayat? Tasodda. Surah Abasa apa disebut? Apa dia bilang surah Abasa? Ada kata tasodda? Ada gak mubar? Dah hafal mubar? Di mana ayatnya itu? Apa? Siapa bilang itu? Itu ayatnya. Apa artinya tasodda itu? Apa artinya tasodda? Berpaling. Iya. Selesai. Ini tasodda, jangan cari tulatinya. Jangan cari apa? Tulatinya. Kenapa? Tidak ada. Makanya di awal belum ingatkan. Tidak selamanya ada mazid, ada tulatinya. Tidak selamanya ada tulati, antum cari mazidnya. Paham? Kan itu simai. Ada beberapa kata, ada mazidnya, tidak ada tulatinya. Ada tulatinya, tidak ada mazidnya. Paham gak ini? Ini diantara kata-katanya. Masya Allah. Ini diantara kata-katanya. Jelas ini? Untuk itu, kita lanjut lagi besok. Sudah mau selesai ini? Dua lagi? Dua lagi yang paling banyak maknanya. Karena wazan yang ditambah tiga huruf, itu maknanya sedikit. Yang punya makna hanya istab'ala. Yang lainnya sama maknanya. Sama maknanya. Iya. Setelah itu kita akan selesai dari sini dan masuk dalam pembahasan yang lain lagi insyaallah. Besok ya. Antum merojaah ya. Merojaah. Bentar. Jangan.